نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sarih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Az-Zabidi rahimahullah, masih pada Kitabul Iman. Kita telah sampai pada hadis yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kita katakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah bin Abbas dan ayahnya, yaitu paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya rombongan Abdul Qais, lamma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, di mana seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kau lihat orang saat itu, yaitu saat Fathu Mekkah, berbondong-bondong masuk Islam. Di antaranya adalah rombongan Abdul Qais. Qala manil qaum au manil wafd? Ya, siapakah kaum ini atau rombongan ini? Ini rombongan dari mana ini? Atau kaum dari mana? Ini rawi ragu lafadznya, manil qaum ataukah manil wafd? Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan, ya, kami adalah rombongan Rabi'ah. Ini salah satu dari anak Qais, makanya wafdu Abdul Qais tadi. Qala marhaban bil qaum, selamat datang dengan kaum, au bil wafd, atau dengan rombongan. Ya, Rasulullah SAW menyambut mereka dengan kata marhaban. Maka di sini diambil faedah, hendaknya bagi kita menyambut tamu, ya, dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, marhaban. Ya, kalau ada tamu atau yang lain, kita sambut dengan kalimat yang menyenangkan dia, marhaban, ahlan wa sahlan, demikian. Ya, Nabi SAW pernah ketika ada seorang yang datang untuk menuntut ilmu, maka beliau mengatakan marhaban bi talibil ilmu, selamat datang dengan penuntut ilmu. Ya, sering Rasulullah SAW marhaban bi ummihani, selamat datang wahai ummihani, marhaban bi ibnati, selamat datang wahai putriku, yaitu Fatimah. Ya, menunjukkan kepada kita, dianjurkan bagi kita menyambut sahabat kita atau orang tamu yang datang kepada kita dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ya, kalimat-kalimat yang menyenangkan, karena menyenangkan saudara kita itu bagian dari amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, inna min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahli, termasuk amalan yang baik kamu menyenangkan hati saudaramu. Ghairu khazaya wala nadama, suatu kaum yang tidak hina dan tidak sedih. Ya, ini pujian kepada rombongan dari Abdul Qais, bahwa mereka adalah kaum yang datang untuk memeluk agama Islam. Ya, yang dengan Islam mereka akan terhindar dari kehinaan dan dari kesedihan, penyesalan. Faqalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah masuk Islam, ya, sehingga mereka memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram, sesungguhnya kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan Ar-Haram, ya, bulan-bulan yang mulia. Wa baina wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar, dan antara kami dan antara kamu ada kelompok ini atau ya kampung ini dari orang-orang kafir mudhar. Yani dahulu walaupun orang-orang jahiliyah mereka sangat menghormati bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 bulan. Bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, termasuk sekarang kita masih di bulan Rajab. Ini termasuk bulan yang dimuliakan. Mereka orang-orang jahiliyah pun mereka memuliakannya, yaitu dengan gencatan senjata. Tidak ada peperangan. Jadi artinya rombongan Wafd Abdul Qais ini meminta udzur kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya kami ingin banget untuk apa? Untuk datang kepada kamu wahai Rasulullah SAW. Tapi antara kami dan antara kamu ini ada orang-orang kafir dari Mudhar yang kita memiliki perjanjian untuk gencatan apa? Senjata. Itulah ya alasan kenapa kami tidak bisa segera. Nah, ini mumpung di bulan yang haram, ya, di bulan yang mulia, ya, maka kami datang kepadamu. Famurna bi amrin faslin nuhbiru bihi man wara'ana. Perintahkanlah kepada kami wahai Rasulullah dengan suatu perkara yang fasl. Fasl itu pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Nuhbiru bihi man wara'ana, yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami, yaitu kaum kami yang enggak ikut dalam rombongan ini. Karena mereka ini cuma perwakilan saja. Ya, di kampungnya ada orang-orang juga yang ingin berjumpa dengan Nabi, mereka juga memeluk agama Islam, tetapi ya tidak bisa ikut bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya ayyul ikhwah, salah satu sebab rombongan Abdul Qais ini masuk Islam adalah karena seseorang yang dia pergi ke kota Madinah, kemudian tertarik dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pulang ke kampungnya, dia menerapkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi. Ya, karena ya tahu sendirilah ya, kalau suatu kampung kafir semuanya, dia sendiri masuk Islam, tentu ya sembunyi-sembunyi. Sehingga suatu saat istrinya mengatakan kepada istrinya namanya Mangkot bin Hibban, ini salah seorang sahabat yang pergi ke kota Madinah kemudian menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dia terapkan, ya, istrinya ini kaget. Ini kok habis dari ke kota Madinah kok dia membasuh anggota tubuhnya, menghadap kiblat, ruku, sujud. Ini aliran apa ini? Gitu kan? Dia ceritakan kepada ayahnya. Dia ceritakan kepada teman-temannya tentang keanehan suaminya. Ternyata justru orang-orang yang diceritain tersebut tertarik untuk masuk Islam. Ya, tertarik masuk Islam, sehingga inilah rombongan dari Wafdu Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan berkat apa? Seorang tadi. Maka ini satu faedah penting ya, Wan. Satu faedah penting, yaitu apa? Seorang bisa saja berdakwah walau tidak dengan kata-kata. Antum misalkan ya pulang dari pondok, mungkin tidak berkhutbah, tidak ngisi pengajian, tapi dengan amaliah antum, dengan ibadah antum, dengan akhlak yang antum praktekkan, pada hakikatnya antum juga apa? Berdakwah. Jadi berdakwah itu enggak mesti dengan apa? Dengan omongan. Orang dia sholatnya benar, itu orang akan tertarik. Akhlaknya benar, masya Allah ini anak ini, masya Allah dia di shof pertama terus, ya, dia akhlaknya baik setelah mondok. Mondok di mana sih? Al-Furqan, masya Allah, anakku besok tak pondokkan ke Al-Furqan juga. Nah, kayak gitu. Itu juga apa? Ya, dakwah ya, kawan. Jadi dakwah itu enggak mesti seperti seorang khatib Jumat, ya. Walaupun itu juga termasuk bagian dari dakwah, tapi enggak mesti dengan itu. Semuanya sesuai dengan kadar apa? Kemampuannya. Fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lihat Mangkot bin Ibban ini. Dia cuma salat itu pun sembunyi-sembunyi, tapi justru dengan sebab perbuatan salat dia akhirnya banyak orang menerima Islam, tertarik, penasaran ya dengan agama Islam. Baik. Perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang fasl, yaitu yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami yang enggak ikut bersama kami ya. Wa nadqulu bihil jannah, dan dengan wasiat tersebut, dengan perintah Anda tersebut wahai Rasulullah, kami bisa masuk surga. Masyaallah. Inilah yang ditanyakan para sahabat ikhwan. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masalah-masalah yang bisa mengantarkan mereka ke surga, yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Itu pertanyaan berbobot, pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang berkelas, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengantarkan kita ke surga. Betul-betul ingin tahu dan ingin diamalkan. Maka ini perhatian penting bagi kita para penuntut ilmu. Kalau antum tanya, pastikan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang penting, yang bisa menambah keimanan antum, yang bisa menambah ilmu antum, yang bisa memasukkan antum ke surga. Yang kedua, pastikan niat antum bertanya itu niatnya benar. Bukan niatnya untuk menjatuhkan ustaz, bukan niatnya adalah untuk ngetes ya, untuk mengadu domba, bukan, tapi niatnya adalah untuk ya diamalkan. Wasa'aluhu anil asyribah, dan mereka wafdu Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah tentang minuman-minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka dengan empat hal dan melarang mereka dari empat hal. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada rombongan tersebut? Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan kepada mereka agar beriman kepada Allah saja, tauhid. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama kali disampaikan, dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu beriman kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Karena inti sari semua dakwah para nabi adalah tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan ya jauhilah apa taghut. Dan ini yang harus kita prioritaskan ya. Rasulullah 13 tahun di Mekah ya, yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Ketika beliau sudah hijrah pun, beliau tetap ya mendakwahkan tauhid. Bahkan hingga detik-detik kematiannya, Rasulullah SAW ya berpesan tentang tauhid. Beliau memperingatkan umatnya agar tidak berlebih-lebihan kepada orang soleh, tidak mengkultuskan ya, dan tidak menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai apa ya, sebagai masjid tempat ibadah ya. Itulah wasiat para nabi dan itulah wasiat orang-orang saleh. Wasiat Luqman kepada anaknya yang pertama kali tentang tauhid, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai anakku janganlah berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya ya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Qala atadruna mal iman billahi wahdah, Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Dan ini yang menjadi syahid ya. Ini yang menjadi pembahasan ya. Karena beliau memasukkan hadis ini dalam masalah apa? Kitabul iman. Tahukah kalian apa itu iman? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Mereka enggak ngerti karena mereka baru masuk Islam. Ya. Dan ini adab yang sangat penting juga yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kalau ditanya suatu masalah terus kita enggak tahu jawabannya, maka hendaknya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nekat berbicara tanpa ilmu. Jangan nekat berfatwa tanpa ilmu sehingga menyesatkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya bagi para penuntut ilmu hendaknya membiasakan adab ini. Enggak perlu malu. Ya, enggak perlu sungkan kalau ditanya suatu masalah lalu mengatakan saya enggak tahu. Jangan malu. Walaupun orang mungkin mengatakan katanya mondok bertahun-tahun, masa ditanya jawabannya wallahu a'lam. Ya, ngapain aja mondok itu? Kalau memang kita enggak tahu, apa? Tetap jawab saya tidak tahu. Lebih baik kita malu di hadapan manusia daripada malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan, "Kenapa kamu berfatwa tanpa ilmu?" Ya, lalu ini dijadikan sebagai apa? Pembelajaran bagi kita untuk menambah ilmu bagi kita. Masya Allah, saya kemarin ditanya pas pulang, pas liburan ditanya, saya nggak tahu jawabannya. Itu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, kita menyadari bahwa diri kita ini masih bodoh. Masih banyak masalah-masalah yang ditanyakan oleh masyarakat, tapi kita enggak ngerti apa jawabannya. Itu pelajaran supaya kita enggak sombong. Kadang orang kalau baru belajar itu, masya Allah, seakan-akan kayak Ibnu Taimiyah, seakan-akan kayak Ahmad bin Hanbal, ya, kayak imam besar. Nah ini enggak boleh, ya. Yang kedua, ini akan memberikan motivasi bagi kita, suntikan bagi kita untuk bertanya dan untuk mengetahui jawabannya. Kemarin saya enggak tahu, saya tanyakan kepada ustaz. Oh, saya kemarin enggak tahu, saya akan bahas. Ya, saya akan cari jawabannya, dalilnya. Sehingga dengan demikian kita akan naik kelas. Sehingga dengan demikian Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Jadi banyak manfaatnya. Jadi jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan ini perlu kita biasakan. Abu Dayyal pernah mengatakan, ta'allamla adri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Fa'innaka inkulta la adri sa'aluka hatta tadri. Kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka ya mereka fa'innaka inkulta la adri allamuka hatta tadri. Ya, kalau kamu menjawab saya tidak tahu, mereka akan mengajarimu sehingga kamu tahu. Ya. Mungkin nanti ada teman kita yang ngasih tahu, oh, jawabannya begini. Sehingga nambah ilmu. Wa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Tapi kalau kamu jawabnya tahu-tahu-tahu terus, setiap pertanyaan dijawab, mereka akan bertanya kepada kamu suatu pertanyaan sampai kamu enggak tahu. Ya, baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala syahadatu an la ilaha illallah. Iman kepada Allah itu yang pertama adalah kita bersaksi, berikrar dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, ya, dengan penuh kejujuran, dengan pengetahuan, ya, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. La ilaha illallah, kalimat tauhid yang memiliki dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafian, yaitu pada kata la ilaha kita nafikan, kita hilangkan, tiadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Illallah ini isbat, penetapan, ya, ibadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini satu paket, enggak bisa dipisahkan. Syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib kita taati, yang wajib kita hormati, ya, tanpa berlebih-lebihan. Baik, wa iqamus shalah, dan termasuk iman juga adalah menegakkan salat. Wa itauz zakah, menunaikan zakat. Wa siyamu ramadhan, dan puasa ramadhan. Wa antu'tu minal maghnamil humus, dan kalian memberikan dari ghanimah itu 1/5. Baik. Haji enggak ada. Karena sebagian para ulama mengatakan karena haji itu waktu itu belum diwajibkan. Yang kedua, ya, karena haji itu baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 9, sedangkan ini kejadiannya adalah pada Fathu Mekkah tahun 8, sehingga belum, ya, belum diwajibkan. Sebagian yang lain mengatakan, ya, Rasulullah enggak menyebutkan haji karena tahu bahwa mereka belum mampu untuk haji. Tapi jawaban yang pertama lebih tepat insyaallah. Taib wa nahahum an arba. Rasulullah melarang mereka dari 4 hal. Anil hantam wad dubba wan nakir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar. Ya, Rasulullah melarang dari 4 hal: hantam, dubba, nakir, muzaffat, dan atau muqayyar. Ini jenis-jenis minuman. Ya, jenis-jenis minuman atau tempat yang dipakai untuk minuman khamr. Ya, minuman khamr. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari 4 hal ini, ya, secara khusus tentang masalah minuman, padahal yang di sana yang diharamkan itu banyak? Karena, ya, kata para ulama, mereka ini adalah orang-orang yang kecanduan dengan khamr. Ya, kecanduan dengan khamr, karena dulu sebelum Islam datang, minuman khamr ini adalah minuman favorit. Ya, mabuk-mabuk itu sudah biasa mereka. Ya, enggak bisa lepas dari apa? Khamr. Itulah kenapa khamr di dalam syariat Islam ketika Allah haramkan secara bertahap. Diharamkan secara bertahap, enggak langsung. Karena kalau langsung diharamkan berat. Secara bertahap. Ya, yang pertama Allah cuma menyebutkan khamr itu ada manfaatnya, tapi ada madaratnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi enggak langsung diharamkan. Yang kedua, Rasulullah Subhanahu wa taala melarang salat dalam keadaan mabuk. Dipersempit waktunya untuk mabuk itu. Karena orang mau misalkan maghrib mau minum, bentar lagi udah isya. Duhur mau minum, bentar lagi udah asar. Asar mau minum, bentar lagi maghrib. Sehingga mereka dipersempit. Paling banter adalah setelah isya. Setelah isya, kalau setelah subuh mereka enggak, karena waktunya kerja. Paling setelah isya sampai subuh. Sehingga waktunya dipersempit. Ya, waktunya dipersempit. Baru tahap yang ketiga, Allah mengharamkan secara mutlak, total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, adu nasib, semua itu adalah dari godaan-godaan syaitan. Tinggalkan, jauhi kalau kalian ingin bahagia. Itu baru total. Ya, tapi pengharaman khamr enggak langsung menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bijak. Ya, enggak langsung diharamkan karena khomer ini sesuatu yang sangat berat. Oleh karenanya pelajaran penting bagi kita ya ikhwan, kalau kita berdakwah, berdakwah itu juga ada tahapannya. Jangan langsung ngegas. Ya, langsung tancap pol. Ya. Baru berdakwah langsung musik haram, rokok haram. Padahal ada masalah yang lebih penting daripada itu, yaitu menanamkan akidah terlebih dahulu. Ini perkuat akidah terlebih dahulu, tauhid terlebih dahulu. Orang kalau sudah kena tauhidnya, akidahnya, ya, ditanamkan untuk pasrah tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, gampang nanti. Untuk kasih tentang hukum ini, hukum itu, nerima dia. Tapi kalau ya masih awal-awal langsung seperti itu, ini akan berat. Ini penting, makanya dakwah itu ada fikihnya, ada metodenya, enggak asal-asalan. Ya. Wa anna hadza tayyib, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir. Katakanlah ya, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ilmu di sini, ilmu yang kita sampaikan, demikian juga metode. Metode kita menyampaikan ada aturannya juga, begitu. Baik. Selanjutnya, wa an Umar radhiyallahu an hadis innamal a'malu binniyat wa qad taqaddama fi awwalil kitab. Ya, dari hadis Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat, hadis nomor 1 yang sudah pernah kita bahas di awal kitab ini. Wa zada huna ba'da qawlihi, dan ditambahkan di sini, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hadis ini sudah pernah kita bahas di awal, tidak perlu untuk diulang. Wa Nabi Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abi Mas'ud. Abi Mas'ud beda dengan Ibnu Mas'ud. Perhatikan. Kalau Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Abu Mas'ud itu adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi beda ya. Ini dua sahabat yang berbeda. Jangan disamakan. Jangan disalahkan. Sebagian, wah ini keliru ini, Abu Mas'ud. Yang benar Ibnu Mas'ud. Enggak ada sahabat yang namanya Abu Mas'ud. Enggak ada. Ini serampangan dalam ya berbicara. Ada sahabat namanya Abu Mas'ud, nama aslinya Uqbah bin Amr. Jadi kita jangan tergesa-gesa menyalahkan ya, kalau ternyata kita sendiri yang salah nanti malu sendiri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu mengatakan, "Idza anfaqar rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa shadaqah." Jika seorang menafkahi keluarganya dan dia ya mengharapkannya ikhlas lillahi taala, fa huwa shadaqah, maka itu adalah shadaqah. Artinya dapat pahala seperti apa? Bagian dari shadaqah. Jadi seorang ayah, seorang suami yang menafkahi untuk istrinya, menafkahi untuk anak-anaknya, ya, dengan niat ibadah kepada Allah, dia melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, itu adalah ibadah. Itu adalah ladang pahala. Ya, makanya kalau seorang ayah ngerti bahwasanya dia kerja itu adalah pahala, semangat ya. Bukan hanya sekedar untuk mencari dunia, tapi ini untuk mencari pahala, mencari akhirat. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mencari nafkah itu adalah bagian dari iman. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa itu termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Dari sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali, beliau mengatakan, saya membaiat, membaiat itu artinya janji setia. Saya janji setia kepada Rasulullah untuk salat, untuk zakat, dan menasihati setiap muslim. Demikian juga hadis yang setelahnya, qala inni ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ubaiuka alal Islam, wahai Rasulullah aku membaiatmu di atas Islam. Fasyarata alayya, maka Rasulullah mensyaratkan kepada saya, wan nusha li kulli muslim, ya, dan untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Fabayatu ala hada, maka saya membaiat, ya, Rasulullah SAW atas ini. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan nasihat itu termasuk bagian dari iman, ya, termasuk bagian dari syariat agama Islam. Baik. Dengan demikian insyaAllah ta'ala kita selesai dari kitabul iman. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita lanjutkan pada tahun ajaran depan. Tapi waktu yang tersisa nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya, banyak yang belum terjawab. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kaum muslimin yang ikut dalam perang Siffin dan Jamal? Apakah masuk dalam hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar? Tidak. Ya, karena para sahabat yang berpartisipasi dalam perang Jamal atau perang Siffin, mereka melakukannya karena ijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ijtahadal hakim, ya, fa asaba falahu ajran wa in ahta'a falahu ajrun wahid." Seorang apabila berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, kalau dia benar dia dapat dua pahala, kalau dia salah dapat satu pahala. Ya, jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk dalam hadis tersebut, karena kita tahu bahwasanya para sahabat telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada mereka, ya, dan kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Memang terjadi beberapa insiden, ya, di kalangan para sahabat, tapi kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Kita doakan agar Allah mengampuni mereka, ya, dan kita tidak perlu mengungkit-ungkit kejadian-kejadian yang terjadi di antara para sahabat, ya, peperangan yang terjadi di antara mereka. Kita katakan semoga Allah mengampuni mereka. Idza dzukiru ashabi fa'amsiku, apabila disebut para sahabatku, maka tahanlah lidah-lidah kalian, jangan mencela mereka, ya. Nah, mereka bukan manusia yang maksum, ya, kadang juga melakukan kesalahan, tapi kesalahan mereka sangat sedikit dibandingkan dengan jasa mereka yang banyak sekali. Baik. Dalam siksa kubur, apakah ruh disiksa? Ya, siksa kubur menurut pendapat yang kuat mencakup dua, mencakup ruh dan mencakup badan. Mencakup badan dan mencakup ruh. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama dari ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Sebagian ulama mengatakan ruh saja, ada yang mengatakan badan saja. Tapi pendapat yang kuat adalah dua-duanya, ruh dan badan. Karena lafadz-lafadz yang ada tentang adab kubur itu adalah hamba. Dan hamba itu mencakup dua, yaitu ruhnya dan jasadnya. Seperti dalam Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi. Sebagian para ulama kan mengatakan Isra Mi'raj itu ruhnya Nabi saja. Ada yang mengatakan badannya, ruhnya enggak. Ya. Baik. Tapi pendapat yang kuat adalah apa? Dua-duanya, ruh dan jasadnya, dua-duanya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah doa Allahumma balighna Ramadan sahih? Apa hadisnya? Saya dengar kalau hadisnya bermasalah. Iya. Saya tidak mengetahui bahwa itu adalah termasuk bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya tidak sahih. Ya. Allahumma balighna Ramadan. Tapi kalau kita berdoa dengan doa itu dan tidak menisbatkan bahwa itu adalah doa dari Nabi SAW, boleh apa tidak? Boleh. Saya berdoa misalkan, ya Allah, berikanlah kesempatan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Boleh. Yang enggak boleh itu kalau menisbatkan doa ini kepada Rasulullah. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ketemu bulan Ramadan adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya, ini tidak ada riwayat yang sahih. Ya, tidak ada riwayat yang sahih. Yang ada adalah sebagian para ulama ussalaf berdoa dengan doa ini. Ya, dengan doa ini. Jadi, tidak mengapa seorang berdoa untuk diberi kesempatan, karena siapa sih yang enggak pengin untuk ketemu bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan apa? Keistimewaan, keutamaan. Cuma menasabkan atau menisbatkan doa ini kepada Rasulullah SAW, ini yang tidak boleh. Dan setahu saya tidak pernah menisbatkan ini. Memang pernah saya sampaikan, wa ma balighna Ramadan, tapi bukan berarti menisbatkan itu sebagai doa Rasulullah. Ustaz, saya mau tanya, apakah sahih dalil tentang tidur di bulan puasa adalah ibadah? Ada, tapi tidak sahih. Naumus shaim ibadah. Ya. Ada riwayatnya, tapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Ya. Ada riwayatnya tapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak beberapa hadis tentang masalah puasa, tentang masalah Ramadan yang enggak sahih. Antum bisa baca dalam buku saya Kritik Hadis-hadis Populer ya, tentang bab puasa. Itu banyak hadis-hadis yang masyhur, naumus shaim ibadah, atau juga ada sumu tasihhu, puasalah niscaya kalian akan sehat ya, dan sebagainya. Itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu memiliki dampak buruk. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, akhirnya hari-harinya diisi dengan tidur. Wah, akhirnya malas orang ya, habis subuh tancap tidur, habis sampai duhur tidur lagi sampai asar. Ketika ditanya kok banyak tidurnya orang puasa ibadah, ngilernya adalah ibadah. Nah, ini tidak benar. Puasa itu bukan menjadikan kita malah malas, tetapi malah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau seorang misalkan dia beribadah kepada Allah, kemudian dia tidur secukupnya, dia niatkan tidurnya untuk biar semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa tidak? Ibadah. Kalau tidurnya secukupnya, misalkan tidur qailulah, tidur siang. Ya. Saat Ramadan dia tidur siang, niatnya apa? Biar nanti habis asar dia bisa seger lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salat tarawihnya biar enggak ngantuk, maka tidurnya ibadah, benar. Karena amal-amal ikhwan, amal-amal yang mubah seperti makan, minum, tidur dan sebagainya, kalau orang itu meniatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadinya ibadah. Antum makan tujuannya untuk biar nanti kuat belajarnya, biar enggak lemes, biar enggak ngantukan pas di kelas, itu ibadah. Antum habis isya tidur, niatnya biar bisa bangun malam, bisa sholat subuh, bisa beraktivitas besok biar enggak ngantuk, ibadah tidurnya. Karena innamal a'malu bin niat. Sebagaimana itu juga bisa menjadi dosa kalau niatnya gak bagus. Misalkan kalau ada orang tidur habis sisa langsung tidur, mau ngapain? Nanti jam 12 mau bangun, mau maling. Tidurnya jadi dosa, tergantung kepada apa? Niat. Jadi itu kalau tidur yang secukupnya. Apakah betul bahwasanya orang yang minum minuman atau mabuk-mabukan itu enggak diterima sholatnya selama 40 hari? Dan apakah seorang yang pemabuk lalu dia tobat tetap enggak bisa merasakan khamr di surga? Taib, yang pertama, apakah betul orang yang minum-minuman itu, memabukkan itu atau mabuk-mabukan itu enggak diterima salatnya? Benar, ada hadisnya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan lain-lainnya dari banyak para sahabat. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu ya arbauna lam tuqbal lahu salatu arba'ina subahan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum khamar dan mabuk maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Tapi perlu digarisbawahi, makna tidak diterima sholatnya 40 hari itu maksudnya bagaimana? Apakah maksudnya sholatnya tidak sah? Bukan seperti itu. Tidak diterima maksudnya sholatnya itu enggak diberi pahala. Makanya para ulama sepakat bahwasanya orang yang minum khamar misalkan, ya, walaupun dia sholat, lalu dia kemudian dia sholat, dia enggak suruh ngulang lagi. Dia enggak disuruh untuk ngulang lagi selama setelah 40 hari suruh ngulang selama 40 hari yang dia sholat itu karena enggak diterima. Enggak ada ulama yang seperti itu. Menunjukkan bahwasanya sholatnya tetap apa? Sah. Cuma dia enggak dapat pahala. Kan eman-eman 40 hari sholat kita ya enggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan aja antum misalkan kerja selama 40 hari tapi enggak digaji. Ya, kan sayang gitu kan, udah capek-capek tapi nggak dikasih pahala. Nah, itu maksudnya. Apakah orang yang mabuk lalu dia tobat tetap nggak bisa merasakan khamr di surga? Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, ibaratkan dia tidak berdosa. Kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuhan, dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya. Ya, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh mengampuni semua dosa, termasuk dosa orang yang mabuk, yang minum-minum. Nah, dan nanti kalau dia memang taubat yang nasuhan, maka dia akan bisa masuk surga dan minum khamr. Yang diancam itu adalah kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari minum khamr. Ustaz, apakah iri dengan orang alim perkara yang baik? Tergantung iri. Iri itu ada dua macam. Ada iri yang dalam artian kita benci dengan apa yang telah Allah nikmatkan kepada saudara kita atau kepada orang lain, maka ini hukumnya haram. Ini iri atau hasad yang tercela. Ketika Anda dengki, ya, enggak suka dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada saudara Anda. Ada teman antum pintar, antum dengki, maksudnya enggak suka dia itu dikasih kepintaran. Ini adalah hasad yang tercela, haram. Tapi di sana ada hasad yang diperbolehkan, yang disebut oleh para ulama dengan ghibtah. Kita tidak membenci, tapi kita berharap seperti dia. Ada orang atau teman antum, dia orang yang pintar, dia orang yang cerdas, orang yang saleh, yang rajin ibadah, sehingga kita kemudian berharap agar kita juga dapat seperti dia. Ya Allah, ya mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Boleh apa tidak? Boleh. Ini hibtah namanya. Ya, ini hibtah, hasad yang diperbolehkan. Ya, tapi kalau membenci nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita, maka itu enggak boleh. Haram. Ustaz, apa maksud dari hadis waidul lil aqab minan nar? Apakah ini berkaitan dengan menyambung saf? Tidak. Di sini berkaitan dengan wudu. Wudu yakni celaka orang-orang yang tidak menyempurnakan wudu sehingga mata kakinya ada yang enggak terkena apa? Air. Itu Rasulullah SAW pernah melihat ada sebagian sahabatnya wudu tapi tidak sempurna ketika mencuci kaki. ada bagian yang tidak kena air. Makanya Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka dari tumit atau mata kaki yang tidak terkena dari neraka, diancam dengan neraka karena tidak menyempurnakan apa? Wudu. Ya. Nah, adapun menyambung shaf ya, bukan pakai hadis ini. Ya, jangan pakai hadis ini. Ini meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Baik, insyaallah taala nanti Senin, Rabu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Karena kita ngejar target dulu. Kalau ini kan sudah aman. Sudah aman, nanti kalau pertanyaan ini kan sebisanya aja. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi